Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, pada pelajaran yang lalu kita sudah membaca bait syair yang ke-816. Nah, hari ini kita lanjutkan ke bait berikutnya, yaitu 817. Nah, barakallahu fikum. Silakan dibaca. Qala al-mu'allif rahimahullah wa fa'ala nisman wa fa'ilan wa fa'al wa ira mu'allil aini fu'lanun syamal. Naam, lanjutkan syarahnya. Qala syarih min abniyati jam'il kasrati fu'lanun wa huwa maqisun fismin sahihil aini ala fa'lin nahu zuhrin wa zuhranin wa batnin wa butnanin aw ala fa'ilin nahu qadibin wa qubbanin wa raghifin wa rufanin aw ala fa'alin nahwu dhakarin wa dhukranin wa hamalin wa humlanin. Naam, barakallahu fikum. Sebagaimana yang diberitahukan kemarin bahwa untuk mulai taklim kita sekarang dan kedepannya, naam, akan lebih diringkas dari taklim sebelumnya, yaitu kita tidak meng-i'rab. Naam, tidak meng-i'rab, dan juga kita langsung mengambil penjelasan syarah dari Ibnu Aqil rahimahullah. Nah, hal ini dilakukan supaya bisa segera selesai, ya. Nah, barakallahu fikum, agar bisa selesai terutama dalam satu semester ini. Nah, harapannya sebelum semester berakhir kitab ini sudah selesai. Barakallahu fikum. Dan juga dikarenakan dalam buku antum terdapat yang dipegang oleh para santri, itu buku yang cetakannya ada muhasyi di situ, ada atau mu'alik Muhammad Muhyiddin. Beliau memberikan i'rab, i'rab bait syair yang ada dirinci di ta'liqatnya, bisa dibaca di situ tentang i'rabnya. Barakallahu fikum. Nah, qala mu'alif rahimahutaala wa fa'lan isman wa fa'ilan wa fa'al ghairu mu'alil aini fu'lanul syamil. Qala syarih rahimahutaala wa min abniyati jam'il kathrati fu'lanun wa huwa maqisun fi fismin sahihil ain. Di antara bentuk wazan dari jamak kathra adalah wazan fu'lanun. Nah, wazan berikutnya dari jamak kathra yaitu jamak takthir, yang bagian kedua jamak kathra, berwazan fu'lanun. Wa huwa maqisun fismin sahihil ain. Wazan ini, fu'lanun ini, berlaku secara kias untuk isim yang sahih ain. Nah, untuk isim yang ainnya huruf sahih, bukan huruf mu'tal. Ala fa'lin, yang isim tersebut mengikuti timbangan fa'lun. Nahwu dhahrun, dhahrun wa dhuhranun. Nah, contohnya dhahrin, kalau dibaca, diamalkan, dibaca dhahrin wa dhuhranin. Kalau kita baca putus, dhahrun wa dhuhranun. Contohnya dhahr, dhahrun menjadi dhuhranun, punggung. Nah, Wabatnun menjadi butnanun, perut. Mufradnya batnun, jamaknya butnanun. 6. Wa ala fa'ilin, dan juga pada isim mufrad yang mengikuti timbangan fa'il. 6. Juga was, jamaknya fu'lan. Nahwu contohnya qabidun wa qutbanun. 6. Qabidun tongkat, jamaknya qutbanun. Wa raghifun wa rukhfanun. 6. Raghifun roti, jamaknya rukhfanun. Au ala fa'alin, atau mengikuti wazan fa'al. Nahwu dzakarin wa dzukranin. 6. Seperti dzakar, dzakar laki-laki. 6. Dzakarun laki-laki, jamaknya dzukranun, para laki-laki. Wa hamalun wa humlanun. 6. Lanjutan bacaan. Qala al-musannif rahimahullah wa li karimin wa bakhilin fu'ala kadha lima dhahahuma qad ju'ila wa naba anhu af'ila'u fil mu'all laman wa mud'afin wa ghairu dhaka qal. 6. Barakallahu fikum. Ya, baca syarahnya. Qala syarih min amsilati jam'il kasrati fu'ala'u wa huwa maqisun fi fa'ilin bima'na fa'ilin sifatun li mudzakkarin aqilin ghairu mudha'afin wala mu'tallin nahwu dharifun wa dhurafa'u wa karimun wa kurama'u wa bakhilun wa bukhala'u. 6. Hasab. Qala syarih rahmatullahi wa min amthilati jam'il kathrati fu'ala'u, dan diantara bentuk jamak kathra adalah wazan timbangan fu'ala. Wa huwa maqisun fi fa'ilin bima'na fa'il. Wazan ini berlaku secara kias untuk isim mufrad yang mengikuti timbangan fa'il, bima'na fa'il, yang memiliki arti fa'il. Sifatin li mudzakkarin aqil, isim tersebut adalah sifat untuk mudzakkar yang berakal. Ghairi mudha'afin, yang tidak mudha'af. 6. Fa'il yang memiliki arti fa'il, yang dia itu sifat. Sifat itu maksudnya isim fa'il, isim maf'ul, atau sifat musyabaha, isim tafdhil, sikum mubalago. Itu artinya sifat. 6. Sifat untuk mudzakkar, berarti terkecualikan mu'annas. Akil yang berakal, yang berakal atau disifati dengan ilmu. 6. Ghairi mudha'af, yang tidak mudha'af, yang huruf lam dan ainnya tidak double. Wala mu'tal, dan juga tidak mu'tal, yaitu lamnya, maksudnya lam kalimahnya tidak mu'tal, bukan huruf ilat, huruf akhirnya bukan huruf ilat. 6. Nahwu contohnya dharifin wal dhurafa wa dhurafa'a, contohnya dharifun dan dhurafa'u, yang tampan, yang bagus. Dharifun jamaknya dhurafa'u. Wa karimin wa kurama'a. 6. Karimun artinya yang mulia atau yang dermawan, jamaknya kurama'u. Wa bakhilun wa bukhala'u. Bakhilun yang kikir, bukhala'u jamaknya. 6. Isim-isim ini mamnu' minasorfi, yang bukhala'u, kurama'u, dhurafa'u. 6. Karena itu dibaca mamnu' minasorfi, dibaca bukan tanwin. Ilahnya apa? Ilahnya karena dia itu alif mamduda. 6. Alif mamduda tidak semuanya mamnu' minasorfi. 6. Di antara syaratnya apa menjadi mamnu' minasorfi, yaitu ketika sebelum hamzah ada 3 huruf atau lebih. 6. Kemudian sebelum alif ada 3 huruf atau lebih. Kemudian pada sifat. 6. Barakallahu fikum. Lanjutan bacaan. Qala rahimahullah wa asyara bi qawlihi kadha lima dhahahuma ila anna ma syabaha fa'ilan fi kaunihi dalan ala ma'nan kal huwa kal ghazi kal gharizati yujma'u ala fu'ala'a nahwu aqilin wa uqala'a wa salihin wa sulaha'a wa sya'irin wa syu'ara'a. Naam, barakallahu fikum. Wa asyara bi qawlihi kadzali ma dhahahuma, dan muallif yaitu Ibnu Malik rahimahullah taala memberikan isyarat pada ucapan pada bait syair kadzali ma dhahahuma, demikian juga pada yang semisal keduanya. Yang semisal keduanya. Apa isyarat ini? Ila anna ma syabahahu, ila anna ma syabaha fa'ilan fi kaunihi dalan ala ma'nan huwal kal ghazirati yujma ala fu'ala'a. Nah, yaitu isyaratnya bahwasanya isim yang menyerupai fa'il, nah, yang keadaan dia itu dalan menunjukkan atas makna huwal kal kal ghazira, arti seperti arti tabiat, sifat tabiat, watak. Ghazira itu sifat tabiat atau watak. Nam yujma'u ala fu'ala, dijamak mengikuti timbangan wazan fu'ala. Nam barakallahu fikum, artinya apa? Artinya wazan fu'ala yang dicontohkan bukhola, kuroma, durofa. Nah, wazan jamak ini berlaku untuk isim lainnya, tidak sekedar yang berwazan fa'ilun, namun juga untuk selain fa'ilun. Itu maksudnya. Yang penting dia menyamai dari sisi artinya untuk mudzakkar yang berkaitan dengan tabiat. Yang penting dia itu menyamai secara arti, yaitu apa? Isimnya untuk mudzakkar, sifat tersebut sifat mudzakkar, kemudian menunjukkan tentang tabiat, tabiat, watak, karakteristik dan seterusnya. Nah, maka jamaknya menjadi fu'ala. Nah, meskipun dari wazan yang lain yang akan disebutkan. Nahwu contohnya aqilun. Nah, aqilun timbangannya fa'ilun. Fa'ilun. Jamaknya apa? Uqala'u. Jamaknya menjadi uqala'u. Nah, wasalihun menjadi sulaha'u. Menjadi sulaha'u. Nah, alimun menjadi apa? Ulama'u. Nah, sempat ada yang bertanya, ulama'u apa mufradnya? Itu kan? Alimun atau alimun? Ada mufrad alimun, artinya apa? Yang berilmu. Ada juga mufrad alimun. Alimun yang sangat berilmu. Itu kan? Kalau alimun berarti isim fa'il, alim. Kalau alimun sifat musyabaha. Sifat musyabaha, di antara wazan sifat musyabaha adalah fa'ilun. Gitu kan? Naam. Atau juga ada timbangan juga mubalago. Naam. Barakallahu fikum. Alimun, alimun atau alimun untuk ulama. Jawabannya apa? Bisa dari dua-duanya. Nah, bisa dari alimun jamaknya ulama'u, bisa juga dari alimun jamaknya ulama'u. Kenapa? Karena wazan jamak fu'ala'u, ulama'u, fu'ala'u itu bisa untuk yang mufradnya alim, fa'il, ya bisa yang mufradnya fa'il, fa'ilun, bisa juga yang mufradnya selain fa'ilun. Seperti mufrad yang didapati sekarang, fa'ilun. Nah, juga nanti ada mufrad yang lainnya yang juga bisa dijamak dengan jamak fu'ala, seperti fu'alun, fu'alun, seperti suja'un, jamaknya bisa suja'a'u. Nah, dari fu'alun artinya apa? Artinya jamak fu'ala'u, fu'ala'u ini bisa dari isim mufrad fa'ilun, bisa dari fa'ilun, bisa dari fu'alun. Nah, barakallahu fikum, atau dari lainnya. Yang penting dia itu adalah sifat bagi mudzakkar yang berakal, yang memiliki arti tabiat, watak, karakteristik dan seterusnya. Naam, barakallahu fikum. Yajma'u ala fu'ala. Nahwu aqilun wa uqala, contohnya aqil dijamak menjadi uqala. Wa salih, salihin wa sulaha, soleh, yang baik, jamaknya sulaha. Aqil yang berakal, jamaknya uqala. Syair, yang syair, penyair, jamaknya syu'ara. 6. Barakallahu fikum. Juga dalam Hasyiah Hudori disebutkan, baik dia itu memiliki arti celaan ataupun pujian. Yang memiliki arti celaan seperti khobithun, khobith, yang jelek, yang buruk, atau laim, yang tercela, yang terlaknat atau tercela, menjadi khobatha'u namlu'ama'u. Atau yang memiliki arti, atau yang memiliki arti pujian seperti karimun menjadi kurama, salihun menjadi sulaha. 6. Atau yang memiliki arti celaan seperti fasikun menjadi fusoka, fusaka. 6. Fusaka'u dari fasik. 6. Dan seterusnya. 6. Barakallahu fikum. Ya, baca. Qala rahimahullahu ta'ala, wa yanubu an fu'ala'a fil muda'afi wal mu'talli af'ila'u nahwu syadidin wa ashidda'a wa waliyin wa awliya'a. Naam. Wa yanubu, wa yanubu, wa yanubu an fu'ala'a fil muda'afi wal mu'talli af'ila'. Dan juga menggantikan wazan fu'ala pada mudha'af, pada isim yang mudha'af dan yang mu'tal, yaitu af'ila. Nahwu contohnya syadidun asyidda'u, syadidun asyidda'u. Naam. Syadidun di sini sifat untuk mudzakkar yang berakal, yang memiliki arti tabiat. Syadidun, yang keras, yang kuat. Naam, kenapa jamaknya bukan fu'ala'u? Kenapa? Karena dia mudha'af. Nah, ketika isimnya mudha'af, maka wazannya diganti dari fu'ala menjadi af'ila. Jadi fu'ala menjadi af'ila. Nah, itu arti dari wa yanubu an fu'ala fil mudha'af wal mu'tal af'ila. 6. Yaitu apa? Wazan jamak af'ila menjadi pengganti bagi wazan fu'ala pada isim yang mudha'af dan isim yang mu'tal. Pada isim yang mudha'af, yang lam dan ainnya, yang ain dan lamnya huruf sama, atau dari yang mu'tal, yaitu yang lamnya huruf ilat, lam kalimahnya. 6. Contohnya di sini syadidun dari mudha'af, syadda yasuddu, kalau fi'ilnya ya, syadda yasuddu. 6. Kemudian sifat musyabahahnya syadidun. Syadidun menjadi asyidda'u, waliyun. Nah, waliyun yang mu'tal, mu'tal ain di sini. Mu'talam, afan, mu'talam, dan masuk dalam fi'il lafif mafruq. Nah, mu'talnya pada fa dan lam. 6. Waliyun menjadi aulia, waliyun menjadi aulia, wali, aulia, para wali. 6. Wali, penolong, dan yang semisalnya, arti wali. Ya, baca. Qala wa qalla maji'u af'ila, wa qalla maji'u af'ila. Wa qad yaji'u sudah dibaca. Wa qad yaji'u af'ila'u. Apa ada yang hilang tulisannya? Wa qad yaji'ul af'ila af'ila'u. Ada. Tapi ya, tidak. Kalau di sini waqalla. Waqalla. 6. Iya, enggak apa-apa. Baca. Waqalla. Waqalla maji'u af'ila'a jam'an li ghairi ma dzukira nahwu nasibin wa ansiba'a hayyinin wa ahwina'a. 6. Waqalla artinya dan sedikit. Kalau di nuskho ana waqad yaji'u sama artinya. Qad masuk pada fi'il mudhari' memiliki arti taksir atau taklil, gitu kan? Nah, di sini memiliki arti taklil, artinya jarang. Waqad yaji'u af'ila'u, dan terkadang af'ila datang jam'an li ghairi ma dzukira, menjadi jamak untuk selain isim yang disebutkan. Maksudnya apa? Maksudnya bukan untuk isim mudhaf, juga bukan untuk isim yang mu'talam. Itu maksudnya. Wa qalla yaji'u af'ila'u jam'an li ghairi ma dzukira, dan sedikit atau jarang af'ila itu menjadi jamak bagi isim yang selain disebutkan di atas. Yaitu apa? Bagi isim yang mudhaf atau yang mu'talam. Nahwu nasibun menjadi ansiba'u. Nasibun ini isim sahih, nasibun artinya yang memiliki bagian atau yang mendapat bagian, nasib bagian ya. Nah ini sifat, sifat musabbaha. Nah, dan untuk mudzakkar sifatnya dan memiliki arti tabiat sesuai dengan syarat. Nah, barakallahu fikum. Secara kias masuk ke timbangan fu'ala. Secara kias masuk timbangan fu'ala. Namun ternyata ikutnya kepada af'ila. Af'ila. Namun ini jarang. Namun ini apa? Jarang. Karena itu disebutan waqalla yaji'u af'ila jam'an li ghairi madzukira. Jarang af'ila itu berlaku bagi isim yang selain disebutkan. Maksudnya jarang bagi isim yang sahih, yang tidak mudhaf. Nah, seperti apa contohnya jarang? Ya ini contohnya. Nasibun jamaknya ansiba. Hayyinun ahwina. Hayyinun ahwina'u. Nah, hayyinun yang mudah, yang ringan. Menjadi ahyina'u. Ahwina'u. Nah. Baca lanjutan. Qala al-musannif fawa'ilun li fa'alin wa fa'ali wa fa'ila'a ma'a nahwi kahili wa ha'idhin wa sahilin wa fa'ilah wa shadza fil farisi ma' mathalah. Qala al-sharih min amthilati jam'il kathrati fawa'ilu wa huwa lismin ala fa'alin nahwu jawharin wa jawahira aw ala fa'alin nahwu taba'in wa tawabi'a أو على فاعلاء نحو قاصعاء قاصعاء وقاصعاء وقواصعاء أو على فاعل نحو كاهل وكواهل. نعم بارك الله فيكم. قال شارح رحمه تعالى ومن أمثلة الجمع الكثرة فواعل. Dan di antara contoh untuk wazan jamak kathra adalah wazan fawailu. Wa huwa lismin ala fa'al. Dan dia itu untuk isim yang mengikuti timbangan fa'al, isim mufrad yang timbangannya fa'al. Nahwu jauhar menjadi jawahir. Nahwu jauharin menjadi jawahiro. Jauharin jawahiro. Atau jauharin wa jawahiru. 6. Mamnu' minas sarfi. Timbangan timbangan ini termasuk timbangan mamnu' minas sarfi, yaitu mafa'il atau yang serupa dengan mafail, fawail dan yang semisalnya. 6. Permata, jauhar. Au ala fa'ilin atau berasal dari isim mufrad mengikuti timbangan fa'il. Nahwu tabi' wa tawabi'. 6. Bisa diartikan cetakan, tawabi', cetakan-cetakan. Nahwu tabi'in wa tawabi'a. Tabi'un menjadi tawabi'u. Au ala fa'ila'u. Au ala fa'ila'a. Atau yang mengikuti wazan fa'ila. 6. Nahwu qasi'a. Qasi'a. Qasi'a'a wa qawasi'a. 6. Contohnya qasi'a dan qawasi, nama batu ya, disebutkan di catatan kaki. Huwa hajarun hajarul yarbu, batu yarbu. 6. Alladhi yuqsa fihi ay yadkhul fihi Zakaria, yang mana Nabi Zakaria masuk padanya. 6. Artinya nama batu, batu yarbu. Au ala fa'ilin, atau dia itu mengikuti timbangan fa'il. Nah, nahwu kahilin wa kawahila. Contohnya kahil. Kahil itu bagian pundak yang paling, bagian punggung yang paling atas di bawah leher, itu kahil. Pertemuan antar bahu tengahnya. Nah, bagian leher yang paling bawah, bagian punggung yang paling atas, kahil. Nah, disebutkan oleh, disebutkan dalam kitab bekam, itu termasuk titik yang sangat bermanfaat untuk dibekam, yang banyak mengobati banyak penyakit katanya. Nah, kahil di situ ya. Nah, bahkan kalau salah disebutkan riwayat dari Rasulullah SAW tentang titik tersebut, namun ana lupa derajat riwayat tersebut sahih atau dhaif. Nah, baca lanjutan. Ana wafa'ila wa fawa'ilu aidan jam'un liwasfin ala fa'ilin in kana li mu'annatsin aqilin nahwu ha'idin wa hawa'idha aw limudzakkarin aw limudzakkari ma la ya'qilu nahwu sahilin wa sawahila. Naam. Wa fawa'il aidan wa fawa'ilu aidan jam'un liwasfin ala fa'ilin in kana li mu'annatsin aqilin nahwu ha'idin wa hawa'id. Dan fawa'il juga menjadi jamak untuk isim sifat. Isim sifat maksudnya isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya. Untuk isim sifat yang mengikuti wazan fa'il, yang mufradnya timbangannya fa'il, in kana li mu'annatsin aqilin, kalau dia itu dari isim mu'annas yang berakal. Nahwu ha'idin. Ha'id isim untuk mu'annas dan berakal, artinya wanita yang haid. Nah, kenapa tidak ditulis haidotun, haidotun, ada tak marbutonya, seperti ngucap katibun katibatun, atau ngucap doribun doribatun. Nah, kenapa? Jawabannya karena sifat ini khusus bagi mu'annas. Kalau sifat khusus bagi mu'annas, tidak perlu ada tak marbuto. Kecuali kalau datang secara samai, sifat khusus bagi mu'annas dikasih ta'mar buto, maka kita ikuti beri ta'mar buto juga. Nah, seperti apa sifat khusus bagi mu'annas yang ada ta'mar butonya? Seperti lafad murdi'un, boleh murdi'un, boleh murdi'atun, artinya wanita yang menyusui. Nah, dalam Al-Quran disebutkan murdi'atun, ada ta'mar buto. Nah, padahal itu sifat mu'annas. Nah, maka boleh dua wajah di situ, boleh mengucap murdi'un, artinya wanita yang menyusui, boleh juga mengucap murdi'atun, sama artinya wanita yang menyusui. Adapun haidun, enggak boleh diucap haidotun, mengucapnya haidun, artinya wanita yang menyusui. Tidak perlu diberi ta' marbuto, karena ini sudah menjadi sifat khusus bagi mu'annas. Seperti juga hamilun, hamilun wanita yang hamil, tidak perlu ditambah hamilatun. Kenapa? Karena hamil itu sifat khusus bagi mu'annas, hamilun. Seperti juga thayyibun, artinya janda, tidak perlu ditulis thayyibatun. Nah, artinya janda, janda itu wanita yang tidak bersuami. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu ya, itu secara asal. Sifat khusus bagi mu'annas tidak perlu dikasih ta' marbuto. Nah, apa jamaknya? Nah, jamaknya ikut fawail. Haidun jamaknya hawaidu. Haidun hawaidu. Itu ya. Beda dengan mu'anas yang lain. Kalau mu'anas yang lain ketika dijamak dikasih tambahan alif dan ta, yaitu mengikuti jamak mu'anas salim. Itu ya. Katibun apa? Katibatun apa jamaknya? Katibatun. Katibatun. Doribatun apa jamaknya? Doribatun. Nah, jamak mu'anas salim. Seperti apa lagi? Fatimatu. Fatimatun. Nah, kan gitu. Jamaknya ada dikasih alif dan ta, yaitu mengikuti jamak mu'anas salim. Adapun sifat khusus bagi mu'anas, jamaknya mengikuti jamak taksir, ikut jamak taksir yang timbangannya fawa'il. Nah, yang sekarang kita baca seperti ha'idun menjadi hawa'id. Nah, hamilun hawamil. Nah, hamilun jamaknya hawamil, para wanita yang hamil. Nah, barakallahu fikum. Dan Ibnu Malik rahimahullah taala dalam kitab beliau Asy-Syafi'iyah wal Kafiyah, atau di syafiyahnya, syarah syafiyah. Naam. Karena kafiyah untuk nahu, syafiyah untuk sorob. Dalam kitab beliau Syafiyah menyebutkan itu kalau artinya tidak berkaitan dengan waktu. Tapi kalau berkaitan dengan waktu maka boleh dikasih tak marbuto. Boleh dikasih tak marbuto atau dikasih tak marbuto kalau berkaitan dengan waktu. Contohnya misalkan Aisyatu haidotun godan. Aisyah besok akan haid, yaitu kebiasaan haidnya besok di awal bulan misalkan. Nah, maka ketika itu boleh dikasih tak marbuto karena berkaitan dengan waktu. Kalau enggak berkaitan dengan waktu, cukup Aisyatu haid. Aisyah haid. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Aw li mudzakkarin ma la yaqil, atau dia itu untuk isim mudzakkar yang tidak berakal. Yang dia itu untuk mudzakkar namun yang tidak berakal, seperti untuk hewan yang hewan ya. Untuk hewan yang apa? Mengikuti sifat untuk hewan yang mengikuti timbangan fa'il. Nah, ketika itu ketika dijamak mengikuti jamak taksir. Naam. Barakallahu fikum. Seperti sawahil menjadi sawahil. Naam, barakallahu fikum. Tadi lupa buka kamus ya, belum melihat arti sawahil. Naam, di catatan kaki juga tidak ada arti sawahil. Biasanya sifat untuk hewan itu. Naam. Untuk yang enggak berakal. Ya, lanjutan bacaan. Fa in kana al-wasfu alladhi ala fa'ilin li mudhakkarin aqilin lam yujma ala fawa'ila wa shadda farisin wa shadda farisun wa fawarisu wa sabiqun wa sawabiqu. Naam. Fa in kana al-wasfu alladhi ala fa'ilin li mudhakkarin aqil, kalau sifat tersebut untuk mudzakkar yang berakal, atau sifat yang mengikuti wazan fa'il yaitu untuk mudzakkar yang berakal, lam yujma' ala fawail, maka tidak dijamak fawail, jamaknya bukan fawail. Apa jamaknya? Menjadi jamak mudzakkar salim. Naam. Barakallahu fikum, atau jamak yang lainnya yang bukan fawail, atau jamak lainnya yang bukan fawail. Naam. Apabila sifat tersebut mengikuti timbangan fa'il untuk mudzakkar yang berakal, maka tidak dijamak mengikuti fawail. Kita kasih contoh, doribun, apa jamaknya? Doribuna, iya kan? Ikut timbangan fa'ilun, doribun. Katibun, apa jamaknya? Katibuna, kan gitu. Nah, kalau ada jamak, kalau ada timbangan fa'il untuk mudzakkar berakal mengikuti jamak fawail, berarti dia itu syad. Syad itu artinya dia keluar dari kaidah. Naam, kaidahnya timbangan fawail itu bukan untuk yang berakal, bukan untuk mudzakkar berakal, tapi kok dipakai untuk mudzakkar berakal, maka itu syad, keluar dari kaidah, keluar dari kebiasaan pemakaian. Naam. Dan arti syad ada tiga. Syad ada tiga artinya. Yang arti pertama tadi yang disebutkan, keluar dari kaidah baku. Arti yang kedua, sesuai dengan kaidah baku namun jarang dipakai. Naam, syad yang ketiga, tidak sesuai dengan kaidah baku dan jarang dipakai. Ini syad yang ketiga. Syad yang dilarang untuk dipakai adalah jenis yang ketiga. Adapun jenis pertama dan kedua bisa dipakai dalam ucapan, dalam tulisan dan seterusnya. Naam. Nah, contohnya di sini Faris. Faris sang pemberani. Naam. Jamaknya Fawaris. Atau Faris yang orang yang menaiki kuda, tapi biasanya diartikan pemberani, kesatria. Kesatria. Jamaknya Fawaris. Naam, ini jamak Faris ini untuk mudzakkar berakal, namun di jamak fawail. Untuk jamak yang dia itu bukan untuk mudzakkar berakal. Nah, ini syad. Sabiq wa sawabiq. Naam, juga sama. Ya, baca. Wa fawailu aidan jam'un li fa'ilatin nahwu sahibatin wa sawahiba wa fatimatin wa fawatima. Naam. Wa fawail aidan jam'un li fa'ila. Fawail juga jamak untuk fa'ilah, yaitu untuk fa'il, fa'ilun yang mu'annas, berarti fa'ilatun. Fawail juga menjadi jamak untuk fa'ilatun. Nah, contohnya pada sahibatun menjadi sawahibu, fatimatu menjadi fawatimu. Nah, fatimatu boleh dijamak dengan jamak mu'annas salim, fatimatun. Boleh juga fawatimu, yang masuk dalam timbangan kita sekarang, fawatimu. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan ya. Nah, masih dalam pembahasan jamak taksir, insyaallah tinggal sekali atau dua kali pertemuan, sekitar dua kali pertemuan masuk ke tazkir nanti. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.